السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، والحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini, hari yang ke-22 dari bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman, dalil-dalil tentang keimanan, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada sore hari ini kita memasuki bab yang kedua dari kitab ini. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dalam surah Sabah pada ayat yang ke-23. Bab yang kedua ini adalah bab yang menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Sabah, di mana beliau membuka bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu kemudian setelah itu beliau melanjutkannya dengan menyebutkan hadis. Ada dua hadis yang beliau sebutkan. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Yang kedua hadis ini menafsirkan makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh beliau sebagai judul di dalam bab ini. Yang ini masih berkaitan tentang ma'rifatullah, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerangkan tentang sebagian dari sifat-sifatnya yang mulia, yang maha agung, yang maha sempurna. Allah Jalla wa'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, hingga idza fuzzi'a, fuzzi'a ay kushifa al-faza' wa ukhrija, yang dimaksud fuzzi'ah dihilangkannya rasa takut, al-faza' itu artinya rasa takut. Fuzzi'a maksudnya izalatu al-faza', kashfu al-faza', menyingkap, menghilangkan, mengeluarkan rasa takut. An qulubihim, dari hati-hati mereka, yang nanti akan diterangkan di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dalam hati-hati mereka ini adalah para malaikat. Dihilangkan rasa takut yang terdapat di dalam hati-hati mereka setelah sebelumnya mereka dipenuhi dengan rasa takut, ya, di dalam hati mereka karena memuliakan dan mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dan diterangkan di dalam hadis bahwa para malaikat tersebut mereka pun menjadi pingsan atau mereka tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuliakan Allah tabaraka wa taala. Setelah mereka siuman dari pingsannya atau setelah mereka bangkit dari sujudnya, qalu, maka mereka pun bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Jibril alaihi salam. Qalul haqqa, maka mereka pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kebenaran, wa huwal aliyyu al kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al ali, yang maha tinggi. Al ali termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al husna, yang mengandung sifat al ulu, yang mengandung sifat yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, baik yang kaitannya dengan ulu adz-dzat, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, atau yang kaitannya dengan ulu al-qahri, ketinggian Allah dalam hal kekuasaan. Allah jalla wa ala menguasai seluruh hambanya, menguasai seluruh apa yang ada di dalam jagat raya ini. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang al-qahir, yang menguasai di atas seluruh hamba-hambanya. Demikian pula yang berkaitan dengan uluwul qadr atau uluwul manzilah, ketinggian kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh jenis al-ulu, ketinggian Allah jalla wa ala, baik yang berkaitan dengan ketinggian zatnya, ketinggian kekuasaannya dan kedudukannya, ini semua termasuk di dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-ali. Al-kabir juga merupakan salah satu nama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Allah jalla wa ala maha besar, tidak ada satupun dari kalangan hambanya yang mampu meliputinya. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan tentang agungnya dan mulianya firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu, apabila Allah Azza wa Jalla berfirman, menyampaikan firman-Nya, disampaikan kepada para malaikat, itu para malaikat mereka sebagai bentuk ta'zimullah, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di antara mereka ada yang pingsan atau mereka segera sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan firman Allah tabaraka wa taala. Mereka para malaikat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah menyelisihi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka mengagungkan firman Allah. Mereka memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti bukit-bukit, seperti gunung-gunung. Kalau seandainya bukit-bukit tersebut, gunung-gunung tersebut itu memiliki perasaan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada mereka, kepada bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut, maka engkau akan melihat bukit itu tunduk, mengagungkan dan memuliakan Allah, akan menjadi hancur gunung-gunung itu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim ini kepada bukit, kepada gunung-gunung, engkau akan melihat gunung itu akan tunduk, mengagungkan dan memuliakan Allah, akan hancur disebabkan karena rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengagungkan firman Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia, mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak memuliakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan ayat Allah, tapi mereka mendengarkan begitu saja, tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang mereka dengarkan. Dalam keadaan para malaikat yang mulia, mereka saja mendengarkan firman Allah, mereka takut. Mereka mengagungkan Allah. Di antara makhluk Allah, bukit, bukit saja yang mereka itu tidak diberi beban syariat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada mereka, akan hancur bukit itu. Karena mereka mengagungkan dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia ada yang tidak mengagungkan firman Allah. Mereka tidak pernah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilantunkan. Hati-hati seorang mukmin itu bergetar, memberi pengaruh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kaum mukminin apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati-hati mereka. Dilantunkan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Itu sifat dari kaum mukminin. Namun di antara manusia ada yang memiliki qaswatul qulub, kerasnya hati. Hati yang keras. Hati yang dipenuhi dengan kotoran, noda. Noda syirik, noda kufur, noda kemaksiatan, yang menyebabkan hati tersebut menjadi keras sehingga tidak lagi mampu bergerak, tidak lagi memberi pengaruh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dalam keadaan di antara makhluk Allah bahkan batu sekalipun, batu, benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Jalla wa ala. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah Jalla wa'ala menerangkan, kemudian mengeras hati-hati kalian, mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu itu. Lalu Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa di antara batu ada yang takut kepada Allah. Di antara batu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang pecah, lalu kemudian keluar darinya sumber air menjadi sungai. Di antara batu ada yang mengeluarkan air. Di antara batu ada yang menggelinding, jatuh. Kenapa batu itu jatuh? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hamba, mereka tidak takut kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergetar hati mereka melantunkan ayat-ayat Allah atau mendengarkan ayat-ayat Allah itu dilantunkan. Maka apabila terdapat pada diri seorang hamba, dia tidak merasa takut kepada Allah, dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bergetar hatinya, dia tidak segera untuk kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, maka ini merupakan tanda qaswatul qulub, tanda kerasnya hati, tidak terjadi perubahan. Bagi dia membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, sama. Mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan nasihat, bagi dia sama. Tetap saja dia memiliki hati yang qasiyah, hati yang keras. Aliyadzubillah. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari qaswatul qulub. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Lalu kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, dan termasuk di antara cara menafsirkan Al-Qur'an yang terbaik selain dari menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsirul Qur'an bil Qur'an. Demikian pula tafsirul Qur'an bis sunnah. Menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan apa yang datang di dalam sunnah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dan dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, turjumanul Quran radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, akhbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-ansar, telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia termasuk dari kalangan ansar. Jadi Ibn Abbas mengambil riwayat ini dari seseorang dari kalangan Ansar. Ini riwayatu sahabi an sahabi, riwayat seorang sahabat yang dia meriwayatkan dari sahabat yang lain, dan itu terjadi. Terkadang salah seorang dari sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Terkadang sahabat itu disebutkan namanya, terkadang pula tidak. Kadang-kadang tidak disebutkan namanya. Seperti misalnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis tentang wafatnya Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan sekarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, dan di sampingnya ada beberapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini aku akan jadikan sebagai hujah untuk menyelamatkan kamu, memberi syafaat kepadamu di hadapan Allah. Namun dia terus dipengaruhi oleh tokoh-tokoh musyrikin yang ada di sampingnya. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Peristiwa wafatnya Abu Talib itu sudah lama sebelum hijrah, ya, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Madinah. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Pasti Abu Hurairah tidak menghadiri peristiwa itu. Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan, di tahun-tahun Khaybar, pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi lama. Berarti kan Abu Hurairah pasti meriwayatkan dari sahabat yang lain, tapi tidak disebutkan namanya. Dan hal itu tidak memudaratkan hadis, karena riwayat sahabat dari sahabat yang lain itu disebut sahabatnya, tidak disebut sahabatnya, itu tidak memudaratkan hadis. Karena seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang-orang yang terpercaya. Mereka adalah thiqat, perawi-perawi yang terpercaya. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa kullu hadithin sami'nahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minhu ma sami'nahu minhu wa minhu ma sami'nahu min ghairihi wa lam yakdhib ba'dhuna ba'dhan." Kata Al-Bara' bin Azib, tidak semua hadis kami dengarkan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis ada yang kami dengarkan langsung, dan di antara hadis ada yang kami dengarkan dari selain beliau, dari kalangan para sahabat yang lain. Dan sebagian kami tidak pernah berdusta terhadap sebagian yang lain. Itu di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya. Jadi ini yang disebut di kalangan para ulama marasil as-sahabah, hadis-hadis mursalnya para sahabat itu tidak memudaratkan. Nah, demikian pula halnya ketika ada sahabat dia meriwayatkan dari sahabat yang lain dalam keadaan dia tidak menyebut siapa nama sahabat yang diriwayatkan itu. Dalam artian status sahabatnya majhul, tidak diketahui siapa dia. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, telah memberitakan kepadaku seseorang. Siapa orang ini? Tidak diketahui. Hanya dikatakan dia termasuk sahabat Nabi dan dia dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar, dari sahabat Nabi banyak sekali. Apakah riwayat sahabat yang tidak diketahui siapa dia memudaratkan hadis? Jawabannya tidak. Kata para ulama hadis, jahalatus sahabi la tadur, bahwa sahabat walaupun tidak diketahui identitasnya itu tidak memudaratkan. Cukup kita mengetahui bahwa dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup. Apakah disebut namanya atau tidak, itu tidaklah memudaratkan hadis. Jadi periwayatan Ibnu Abbas dari salah seorang sahabat dari kaum Ansar walaupun tidak disebut namanya, ini tidak memudaratkan hadis yang beliau riwayatkan. Kata Ibnu Abbas, telah memberitakan kepadaku seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ketika mereka sedang duduk-duduk pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis para sahabat bersama Nabi itu kadang di pagi hari, kadang di siang hari, bahkan kadang di malam hari. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermajelis dengan para sahabatnya itu di malam hari. Ketika mereka sedang duduk, Rumia bin Najmin, maka ada bintang yang dilempar gitu, yang biasa kita sebut meteor. Ada bintang yang dilempar, fastanar, maka dia bersinar. Ya, kadang-kadang kita melihat itu pada saat kita di malam hari sedang duduk di luar memandang keindahan langit. Kadang-kadang kita melihat ada bintang yang dilempar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada lemparan bintang tersebut, lemparan meteor itu, yang biasanya lemparan meteor tersebut itu digunakan untuk melempar syaitan-syaitan yang biasa mereka bersusun-susun naik ke langit untuk mencuri berita-berita yang datang dari langit. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wartawan-wartawannya syaitan, ya, peliput berita, perwakilan dari para dukun, para dajjal. Mereka ini para syaitin khubatha, syaitan-syaitan yang jahat. Mereka ingin mendengarkan berita berupa wahyu tentang sesuatu, apakah itu kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi, ya. Kalau mereka mendapatkan berita itu, nah mereka langsung mengirimkannya kepada yang di bawahnya terus seperti itu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal karena terkena lemparan meteor, terkena lemparan bintang, ya. Nah, yang berhasil, nah ini pun yang akan menyampaikan berita itu kepada para dukun, para kahin, para arraf, orang-orang yang tidak normal, yang disebut paranormal. Nah itu disampaikan bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu. Namun satu kebenaran yang dia dengarkan dari berita langit itu sudah dibumbui dengan ratusan kedustaan. Jadi satu saja kebenarannya, bumbu kedustaannya itu lebih banyak, lebih mendominasi. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hal ini di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza?" Apa yang kalian ucapkan dahulu, apa yang menjadi keyakinan kalian dahulu di masa jahiliyah apabila melihat ada lemparan bintang seperti ini? Apa yang menjadi keyakinan kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kunna naqulu, kami dahulu di masa jahiliyah apabila mereka menyaksikan ada lemparan bintang, maka kami mengatakan, ulidal lailata rajulun azim, oh malam ini ada seorang yang agung yang terlahirkan ke dunia ini. Atau wa mata rajulun azim, oh berarti di malam hari ini ada orang yang agung, ada tokoh yang agung yang mati. malam hari. Itu keyakinan kaum jahiliyah. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa boleh, diperbolehkan meriwayatkan sesuatu yang pernah dialami seseorang di masa-masa jahiliyahnya, di masa-masa kekafirannya. Misalnya seorang dulu kafir, kemudian dia masuk Islam, dia menceritakan tentang apa yang pernah dia lakukan di masa kekafirannya. Nah, itu boleh ya. Tujuannya adalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bukan untuk berbangga ya, bukan untuk berbangga dengan kekafirannya. Atau seseorang yang dahulu dikenal sebagai pelaku maksiat, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia dulu misalnya pemain musik, lalu Allah beri hidayah, dia meninggalkannya. Ya, lalu dia ceritakan kepada yang lainnya untuk mengambil pelajaran. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kami hidayah. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Ya. Alhamdulillah Allah selamatkan. Bukan berbangga dengan kekafiran atau kemaksiatan yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu. Oh, saya dulu kalau musik itu begini, begini. Berbangga gitu. Dia terangkan itu keahlian dia sebagai bentuk kebanggaan. Nah, ini enggak boleh seperti ini, ya. Ya. Oh, saya dulu itu kepala preman. Oh, saya dulu begini, begitu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Namun mengambil ibrah tidak mengapa. Umar bin Khattab diriwayatkan dari beliau, ya, bahwa beliau mengatakan ada satu kejadian di masa jahiliyah yang membuat aku menangis, dan ada satu kejadian di masa jahiliyah yang membuat aku tertawa apabila beliau mengingatnya. Yang membuat aku menangis di masa jahiliyah apabila ada satu keluarga melahirkan anak perempuan, maka mereka merasa malu, sehingga di antara mereka ada yang menguburkan anak perempuan tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Mereka tidak ingin diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa anaknya anak perempuan dikuburkan hidup-hidup. Ini kalau diingat oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nangis beliau. Ada pula satu kejadian yang kalau beliau mengingat, beliau tertawa, yaitu kebiasaan mereka apabila hendak melakukan perjalanan safar, maka mereka kan meninggalkan tuhan-tuhan, berhala-berhala, sembahan-sembahan mereka itu. Sementara mereka juga ingin menyembah ketika safar, maka mereka pun membuat berhala. Mereka membuat berhala, patung, tapi dari roti, dari gandum itu dibuat roti, tapi bentuknya patung. Nah, ini dibawa dalam perjalanan safar. Ketika mereka kehabisan bekal, nggak ada yang tersisa kecuali roti berhala ini. Maka berhalanya dipreteli satu persatu, diambil tangannya, diambil kakinya, diambil kepalanya. Ya. Hamba makan berhala. Ini kalau diingat oleh Umar radhiyallahu taala, nah, ketawa beliau. Tertawa beliau, menunjukkan kebodohan di masa kejahilan. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka apa yang menjadi keyakinan dahulu di masa jahiliyah kalau melihat adanya bintang yang dilempar, ya, kita menyebutnya bintang jatuh gitu. Maka keyakinan mereka, oh, itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang agung yang lahir atau seorang yang agung yang mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya bintang-bintang itu tidaklah dilempar disebabkan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah bahwa itu enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya apa yang terjadi di langit dengan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang berkaitan dengan lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang yang dimuliakan, yang diagungkan, itu enggak ada kaitannya. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah pentingnya untuk membenarkan keyakinan-keyakinan yang salah. Apabila misalnya kita mendengar ada seorang menyampaikan sesuatu yang salah di dalam penyampaiannya, dalam keyakinannya, maka tashih, membenarkan, membetulkan apa yang dia sampaikan untuk meluruskan akidah itu penting. Mengajarkan keyakinan yang sahih kepada seorang yang jahil, yang bodoh tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak sekali keyakinan-keyakinan yang menyebar, yang perlu untuk ditashih, yang perlu untuk diluruskan, dibenarkan keyakinan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan apa yang menjadi sebab adanya bintang yang dilempar itu. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idza qada amran. Akan tetapi Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha berkah namanya, idza qada amran, apabila Allahu jalla wa ala menetapkan satu perkara, memutuskan satu perkara, sabbaha hamalatul arsh, maka para pembawa, para pemikul arsh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih, mereka bertasbih. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa arasy itu ada yang memikulnya. Yang memikul arasy itu adalah dari kalangan para malaikat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa pemikul arasy tersebut dari kalangan para malaikat berjumlah 4 malaikat. Mereka yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan pada yaumul qiyamah, pada saat tegaknya hari kiamat, para pemikul arsy ini bertambah menjadi 8. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Bahwa yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu berjumlah 8 malaikat. Maka para pemikul arsy ini mereka bertasbih. Mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sabbaha ahlus sama' alladziina yalunahum. Lalu kemudian setelah itu bertasbih penduduk langit yang ada di bawah mereka. Hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi as-sama'id dunya, hingga tasbih itu terus diucapkan dan dilantunkan oleh para penduduk langit sampai ke penduduk langit dunia, mereka pun turut bertasbih. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa langit itu dipenuhi oleh para malaikat. Mereka ruku, mereka sujud, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan hadisnya sebelumnya bahwa dalam jarak 4 jari itu sudah ada malaikat lagi. Ya, 4 jari berikutnya sudah ada malaikat lagi. Jadi menunjukkan padatnya. Sampai disebutkan bahwa langit itu apat. Dia menjadi berat, ya. Mengeluarkan atid, mengeluarkan suara. Suara berat disebabkan karena beratnya penduduk langit dari kalangan para malaikatur rahman, تبارك وتعالى. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش. Lalu kemudian bertanyalah para penduduk langit itu dari kalangan para malaikat yang dekat dari pemikul arasy, dari malaikat pemikul arasy, mereka bertanya kepada para pemikul arasy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh rabbukum, oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah firmankan, apa yang Allah tetapkan? Apakah ada satu ketetapan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayukhbirunahum madza qala, maka para pemikul arasy Allah memberitakan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Qala fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dhan. Lalu kemudian dilanjutkan ceritanya, maka sebagian penduduk langit dari kalangan malaikat itu memberitakan kepada penduduk langit yang berikutnya. Langit itu kan bersusun-susun, ya. Allah Jalla wa'ala menciptakan 7 langit yang bersusun. Nah, langit, penduduk langit yang di atas menyampaikan pada penduduk langit yang berikutnya, kemudian yang berikutnya disampaikan lagi kepada penduduk langit yang di bawahnya, saling memberitakan apa yang difirmankan Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yablughal khabaru hadhihi as-sama'ad dunya, hingga berita itu pun sampai ke langit dunia. Nah, kalau sudah di langit dunia, ini kesempatan bagi para syaitan untuk mencuri berita, karena mereka hanya bisa sampai di sana. Mereka bersusun-susun naik hingga mereka mendekati langit dunia, mereka bisa mendengarkan apa sih yang diberitakan. Malaikat yang di atasnya memberitakan kepada penduduk langit dari kalangan malaikat yang tinggal di langit dunia. Fatakhtaful jinnus sam'a, maka jin pun menyambar dengan pendengarannya, nguping. Ya. Kaum jin ini yang mencuri berita, yang disebut mustariqus sam'i, para pencuri berita dari langit. Mereka menyambar dengan pendengarannya, mengetahui ada berita wahyu, itu diambil. Fayaqdhifuna ila awliyaihim, maka mereka pun melemparkannya kepada wali-wali mereka. Ya. Mereka kan bersusun-susun naik ke atas, maka disampaikan ke bawah, disampaikan ke bawah, disampaikan sampai turun ke bawah. Wayurmau nabihi, dan mereka pun ada yang dilempar oleh bintang tersebut, sehingga ada yang berita itu ketika hendak disampaikan ke yang berikutnya, mereka sudah terkena lemparan bintang, tewaslah mereka. Ya, namun di antara mereka ada yang berhasil disampaikan kepada yang di bawahnya. Ya. Perjuangan juga ini para syaitan ini. Perjuangan juga, ya. Mereka berjihad juga, tapi fisabili iblis. Di jalan iblis rela mati loh. Rela mati. Disampaikan kepada orang yang ada di bawahnya, mungkin setelah dia sampaikan dia juga mati terkena lemparan bintang. Fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun, maka apa yang mereka bawa dari berita sesuai dengan apa yang didengarkan oleh si jin yang langsung mendengarkan dari berita malaikat, maka itu kebenaran. Itu adalah kebenaran. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaqrifuna fihi wa yazidun. Yaqrifuna, akan tetapi mereka yaqrifuna. Makna yaqrifuna ay yakhlituna fihi al-kadhib. Ya. yakhlituna fihi al-kadzib, mereka mencampurnya dengan kedustaan. Wa yazidu, dan mereka menambah-nambahi, ya, mereka memberi tambahan-tambahan biar kelihatan beritanya semakin elok gitu, semakin cantik, tapi dusta. Tapi ada sisi kebenarannya, ada satu yang benar, 1%-nya benar, 99% dusta semua, atau 99,99999% dusta, 0,00001 yang benar, sedikit sekali. Ya. Apakah kemudian berarti kita boleh mendatangi dukun karena ada kebenaran yang disampaikan? Ya, tidak boleh. Sesuatu apabila kejahatan itu lebih mendominasi, maka menjadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu diharamkan khamr, meskipun ada manfaatnya. Diharamkan berjudi, meskipun ada manfaatnya, tapi kemudaratannya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saja dari kebenaran, dibumbuhi dengan ratusan kedustaan, gak ada manfaatnya. Satu gelas yang berisi racun, antum taruh madu, madu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai obat, satu tetes yang enggak ngaruh, tidak akan memberi pengaruh. Maka oleh karena itu tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala mendatangi dukun, bertanya kepadanya, apalagi kalau sampai membenarkan. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal yang tidak normal, katanya punya indera keenam, punya indera keenam, padahal inderanya semakin berkurang itu, akalnya sudah mulai hilang, dikatakan indera keenam bisa menerawang, kadzdzab, pendusta besar. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, bertanya kepadanya, membenarkan apa yang dia ucapkan, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula At-Tirmidzi, demikian pula An-Nasa'i. Maka di dalam hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah menetapkan sifat uluwullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, oleh karena itu langit-langit yang ada di atas kita, yang memiliki penghuni dari kalangan para malaikat, itu di atas kita semua. Namun Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya. Arasy Allah adalah makhluk yang tertinggi yang diciptakan oleh Allah. Arasy Allah itu di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Allah itu tinggi di atas arasy-Nya, menunjukkan kemahatinggian Allah tabaraka wa taala. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menetapkan sifatul kalam, menetapkan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja Allah jalla wa ala menghendaki, dengan wahyu, dengan firman, dengan pembicaraan yang didengarkan oleh siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para malaikat. Jibril mendengarkan wahyu dari Allah, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam juga pernah mendengarkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan tentang adanya makhluk dari makhluk Allah yang disebut para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jin dan manusia, diciptakan dari cahaya dan mereka tidak memiliki hawa nafsu. Mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang berikutnya, wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu qala, dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mewahyukan satu perintah, satu ketetapan, maka Allah berbicara dengan wahyunya, dengan firman-Nya. Ini juga menetapkan sifat al-kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, Allah berfirman dengan wahyunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan sebuah wahyu, akhadhatis samawati rajfatun au qala ra'datun, ra'datun atau ri'datun, kedua-duanya diperbolehkan, ra'datun atau ri'datun, akhadhatis samawati rajfatun au qala ri'datun au ra'datun syadidatun, maka langit itu ya menyebabkan terjadinya rajfah. Rajfah itu guncang gitu. Rajfah, ra'dah, ri'dah, maknanya ittirab, terjadi keguncangan. Ya. Terjadi keguncangan, guncang langit-langit itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan satu wahyu, mengapa terjadi keguncangan? Khaufan minallah azza wa jalla, karena rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit saya berguncang karena takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Fa idza sami'a bidzalika ahlus samawati su'iqu, maka apabila wahyu Allah itu didengarkan oleh penduduk langit, maka mereka pun pingsan. Mereka pingsan. Ya. Karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bentuk pengagungan mereka kepada Allah dan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah sujud adalah Jibril alaihi salam. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril dari wahyunya sesuai kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Fayamdhi Jibrilu 'ala al-mala'ikah, maka Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu mala'ikatuha, setiap kali Jibril melewati satu langit, maka para malaikat penghuni langit itu pun bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun menjawab, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-ali al-kabir, maha tinggi lagi maha besar. Qala fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua penduduk langit dari kalangan para malaikat, mereka mengucapkan yang sama seperti yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi haitsu amarahu Allahu azza wajal. Maka kemudian Jibril pun ya menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa boleh diperintahkan untuk disampaikan wahyu itu kepada Nabi Allah Musa misalnya, maka Jibril menyampaikan kepadanya. Atau kepada Rasul tertentu, maka Jibril menyampaikan kepadanya. Atau diperintahkan untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menyampaikan pula kepada orang yang tepat, tidak keliru. Jibril itu disebut sebagai Amin al-Wahyi, sebagai makhluk yang amanah di dalam menyampaikan wahyu. Oleh karena itu Yahudi itu sangat benci kepada Jibril, karena kedok kejahatan mereka sering terbongkar melalui Jibril yang membawa wahyu, disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada Isa, disampaikan kepada para rasul. Tersingkap kedok kejahatan kaum Yahudi itu, benci sekali mereka. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat, bagi rasulnya, musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi musuh bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi Jibril alaihissalam, beliau bergerak dan beliau menyampaikan wahyu sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan terhadap kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah, mereka yang berlebihan di dalam mengkultuskan Ahlul Bait, dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam salah satu riwayat mereka bahwa Jibril itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, tapi salah alamat. Jibril salah alamat, kayak tukang pos gitu. Kadang-kadang tukang pos kan salah alamat, dikirim kepada Muhammad ini, sampainya kepada Muhammad yang lain. Nah, kata Rafidah, sebenarnya itu Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi rasul, tapi karena Jibrilnya salah alamat, ya, subhanallah, dianggap bodoh, ya, dianggap bodoh ini Jibril oleh mereka ini. Salah alamat atau dia mengkhianati risalah dari Allah, disampaikan kepada Muhammad. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, bukan Ali. Maka riwayat-riwayat yang dipastikan kedustaan yang seperti ini, yang diriwayatkan oleh mereka, ya, tujuannya ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib, tapi mereka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa At-Tabarani wa Ibnu Abi Hatim wa lafdhu lahu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani, Ibnu Abi Hatim, dan lafaz dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang ketiga pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.